Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wassalam taslima katsira amma ba'd. Ada pertanyaan, mohon nasihatnya untuk abah yang membawa anak ketika sholat berjamaah di masjid, namun cuek ketika anaknya mengganggu orang lain ketika sholat, tidak menjaga anaknya ketika sholat dimulai sehingga berlari-lari dan membuat keributan seolah-olah anaknya mengganggu bukanlah tanggung jawabnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik wa barakallahu fikum. Wa antum fajazakumullahu khaira wa fikum barakallah. Untuk masalah anak-anak ketika sholat berjamaah di masjid, ya, bila anak itu mengganggu misalnya, ya, lebih baik anak itu di rumah kalau usianya belum 7 tahun. Anak-anak dibawa ke masjid ketika ia memasuki usia 7 tahun. Karena apa? Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh anak-anak yang sudah usia 7 tahun menunaikan sholat. Maka orang tuanya membawa anak-anak yang telah usia 7 tahun itu ke masjid. Itu pun kalau menurut bimbingan para ulama, itu pun anak-anak harus lekat dengan orang tuanya. Harus lekat dengan orang tuanya. Artinya orang tua tidak boleh melepas. Tidak boleh melepas anaknya. Jadi biarkan anak itu di samping orang tuanya, berada bersama orang tuanya sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian ya, yang demikian ini hendaknya menjadi perhatian ya, orang tua yang membawa anaknya ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lainnya, puasa itu pahalanya tiada batas dan diberikan langsung dari Allah Ta'ala. Sebagaimana manusia yang terkadang lupa ikut menggibahi padahal dia tahu bahwa itu dosa besar, apakah pahala puasanya akan diberikan juga pada orang yang digibahi tersebut? Ada hadis yang menyebutkan tentang al-muflis. Al-muflis artinya orang yang bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian al-muflis itu, orang yang bangkrut itu?" Ya. Pertanyaan itu sengaja diajukan kepada para sahabat untuk menjelaskan tentang amalan-amalan yang dibawa oleh seseorang, ya, amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan zakatnya, ya, pahala dari amalan-amalan tersebut dibawa oleh seseorang di hari kiamat. Tetapi amalan-amalan tersebut kemudian diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi, kepada orang-orang yang ia pukul misalnya, ya, ia kerasi, kemudian ya, yang intinya amalan-amalan itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia aniaya ketika di dunia. Maka ketika amalan-amalan puasa, amalan sholatnya, puasanya, zakatnya diberikan kepada orang-orang yang dianiaya tersebut, kemudian masih ternyata masih menyisakan, ya, masih menyisakan, ya, belum lunas perbuatan aniayanya tersebut, ya, melakukan penganiayanya tersebut, maka dosa-dosa orang yang dianiayanya itu diberikan kepada orang yang menganiayanya. Ya, sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, itulah yang dimaksud al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut artinya pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya habis untuk membayar ya, perbuatan zalim, perbuatan aniaya ketika di dunia. Dan lebih dari itu, dosa-dosa orang yang dia aniaya diberikan kepada dirinya. Na'udzubillah. Maka ya, kalau memang ingin terbebaskan, ya minta maaf kepada yang menggibahi, minta dihalalkan, ya doakan orang yang menggibahi tersebut, ya, ya. Kemudian ya, bila telah mendapatkan maaf, berarti selesai dihalalkan, misalnya, ya mudah-mudahan pahala puasanya tetap dimiliki oleh orang yang berpuasa. Ya. Maka dari itu ketika seseorang berpuasa dan ketika ia berpuasa ataupun di luar puasa, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dihentikan, ya, seperti menggibahi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana keutamaan memberi makan orang berpuasa di bulan Ramadan? Apakah diutamakan orang yang dekat atau bisa untuk yang jauh, di mana lebih membutuhkan? Kedua-duanya bisa dilakukan. Orang yang jauh yang membutuhkan, boleh. Orang yang dekat dalam rangka menjaga silaturahminya, dalam rangka menjaga kedekatannya karena dia adalah tetangga, tentu lebih diutamakan. Semuanya boleh, tergantung daripada kita melihat dari sisi kepentingan, ya. Ya, kepentingan ya, yang lebih diutamakan tentunya. Aduh, kalau ada orang yang tetangga kita lebih membutuhkan, ya tetangga kita yang lebih membutuhkan, yang lebih diutamakan. Kalau ada saudara kita, saudara dari sisi ya, dari sisi kerabat, misalnya kerabat dekat, juga boleh diutamakan untuk diberi santunan ataupun diberi makan untuk berbuka misalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah puasa juga dilipat gandakan pahalanya kalau dikerjakan di Haramain? Ya tentunya. Ya. Puasanya dilipat gandakan, ibadah-ibadah lainnya dilipat gandakan, ya berdasarkan keterangan dari ya apa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya pelipat gandaan itu diantaranya, pelipat gandaan pahala itu diantaranya disebabkan karena kemuliaan tempat tersebut, ya. Yang kedua karena kemuliaan waktu. Jadi kalau dua-duanya bisa diraih, maka tentu itu mendapatkan pelipat gandaan pahala yang maksimal. Pelipat gandaan dari sisi waktunya, karena ia menunaikan puasa Ramadan ataupun amalan-amalan sunnah lainnya di bulan Ramadan, ya, waktunya memang secara waktunya juga dia mendapatkan sisi pelipat gandaan. Kemudian ia melaksanakannya di tempat yang mulia, di tempat yang mulia, yang di situ tentu ya akan mendapatkan pelipat gandaan pula. Nah, ini adalah bahagian, ya. Bahagian daripada ya, keutamaan dari ya, berpuasa di tempat-tempat yang mulia. Jadi misalkan kita menunaikan sholat, ya, sholat mendapat pahala, tetapi ketika ya, ketika sholatnya di Masjidil Haram, misalnya di Mekah, tentu akan berbeda pahalanya. Ya. Sisi kelipat gandaannya tentu akan berbeda. Ya. Solatnya di kala Ramadan misalnya tentu akan berbeda pula. Nah ini maka banyak orang yang kemudian mencoba untuk menunaikan puasa, solat malam, kemudian umroh dan lain sebagainya di sekalian menunaikan umroh, sekalian menunaikan amalan-amalan keutamaan lainnya di bulan Ramadan. ya, maka banyak orang yang melakukannya. Nah, kita dapati bulan Ramadan itu bahkan melebihi musim haji, ya, padatnya itu, ya, dari yang sudah-sudah, ya, di bulan Ramadan kepadatan orang beribadah di Masjidil Haram melebihi bulan haji, kadang-kadang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau musim haji itu kuotanya kan sudah ditentukan. Tapi kalau orang umroh, ya, terus silih berganti, ya. Yang satu pulang datang yang lain, yang satu pulang datang yang lain. Karena apa? Karena mengharapkan keutamaan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang wanita masih memiliki hutang puasa dari tahun sebelumnya dan dia belum mampu membayarnya karena masih dalam kondisi menyusui sampai tiba Ramadan berikutnya, apakah hutang puasanya masih bisa dibayar setelah Ramadan berikutnya? Ya. Fattaqullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, ketika ia mau membayar hutang ternyata ia belum mampu karena satu dan lain halnya, misalnya karena ia misalnya hamil lagi atau melahirkan lagi, ya, sehingga harus menyusui lagi, ya, dalam kondisi-kondisi demikian, maka ia bisa menggantinya, mengkodoknya di kesempatan lain, ya. Karena untuk melunasi sebelum Ramadan berikutnya dia belum mampu, dikhawatirkan anaknya, dikhawatirkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullah mastata'tum. Ana seorang yang terikat dengan aturan perusahaan, salah satunya harus datang ke kantor pukul 8 pagi. Namun pada kenyataannya ana selalu datang terlambat karena harus membantu pekerjaan istri di rumah. Apakah perbuatan ana yang datang terlambat ini termasuk kezaliman? Ya, perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan terlambat datangnya tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab membantu pekerjaan istri di rumah, ya. Kalau demikian diatur waktunya pekerjaan istri di rumah dikerjakan, ya, waktu-waktu yang sekiranya tidak mengganggu waktu di kantor atau di perusahaan. Ya, diatur misalnya pekerjaannya nanti dikerjakan malam hari atau dikerjakan jauh sebelum keberangkatan ke kantor, atau mungkin pekerjaan itu bisa di handle atau ditangani oleh istri di rumah. Ya, maka bagaimana cara mengatur itu? Manajemen di dalam rumah harus diperbaiki tentunya. Ya, manajemen di dalam rumah tentunya harus diperbaiki sehingga perusahaan pun tidak dirugikan dengan keterlambatan kedatangan kita yang terlambat, ya. Nas'alullah as-salama. Ya, kita berupaya untuk sebaik mungkin memenuhi ketentuan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kezaliman itu kegelapan di hari akhirat. Apakah itu hanya kiasan saja atau betul-betul kegelapan? Wallahu a'lam. Tapi maknanya memang kegelapan, ya. Kegelapan maknanya kegelapan. Ya. Kita tahulah yang namanya gelap, ya sudah gelap. Ya, namanya gelap, ya gelap. Ya. Sebab ada makna kiasan, gelap mata. Gelap mata artinya apa? Ya, sudah tidak memperhatikan lagi adab-adab, sudah tidak memperhatikan lagi, ya, aturan-aturan di tengah masyarakat, gelap mata, melakukan tindakan membabi buta. Ya. Bukan, ya, itu namanya kiasan. Membabi buta bukan berarti babinya buta. Ya, itu kiasan. Tetapi di dalam hadis disebutkan bahwasanya kegelapan itu adalah kezaliman itu adalah kegelapan, ya. Maka kita artikan ya udah gelap begitu dengan makna yang kita fahami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang termasuk, ya, beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada kesempatan pagi siang hari ini bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan, menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan kebaikan demi kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.